turn off the lagi anggurnya dituang lagi malam.

gitu. Yeah. Okay. insecure kan, insecure body, berdipan di ramai diam, di men. Macam itu.